ku bisa membuatmu tersenyum. Aku bisa bikin kamu tertawa. Aku bisa jamin kamu bahagia. Yang aku gak bisa menyakitimu. Tuk selalu jagamu. Aku mampu berdiri membelamu. Kalau perlu ku serahkan nyawaku. Yang aku gak mampu menyakitimu. Jangan pernah berpikir aku kan menyakitimu. Gak pernah terpikir aku bisa tersenyum. Aku bisa bikin kamu tertawa. Aku bisa jamin kamu bahagia. Yang aku gak